terasa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala al-umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah cucurkan kepada kita rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengkaji kajian keislaman kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar RRI rahimakumullah, adanya komentar yang menyatakan bahwasannya Isa alaihi salam dan ibunya yang dinyatakan mereka itu dari segolongan umat dari pengikut Nabi Isa ini adalah sebagai Tuhan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Nabi Isa alaihi salam menyatakan, ya Allah, janganlah engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu, ya Allah. Walaupun apa yang mereka lakukan dengan bentuk mereka itu tidak meyakinimu, dengan konsep yang pada ayat 117 bahwasannya Nabi Isa alaihi wasallam menyuruhkan kepada umatnya dan umat Muhammad ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Mempertahankan ibadah menjadi hamba diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang segampang kita rasakan. Sudah kita bahas sebelumnya. Kan tetapi di sini harus kita yakini lagi bahwasannya kita mengetahui bahwa setiap ciptaan Allah adalah hambanya. Akan tetapi orang yang taat dan orang mukmin saja yang menjadi hamba atau ibadur rahman, yaitu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati di sini, kekuasaan Allah membuktikan bahwa Dia memiliki sifat memaksa kepada siapa saja, dan bukan membuktikan sifat cinta saja. Sifat cinta Allah pada makhluknya dibuktikan melalui pemberi kebebasan untuk beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beriman berarti dia telah beriman dengan penuh kecintaan. Demikian pula orang yang menginginkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat in tu'adzibuhum, jika engkau ya Allah memang hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya fa innahum ibaduka, mereka itu adalah hamba-hambamu, tapi mereka itu keluar dari jalanmu ya Allah. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Furqan ayat 25, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, "A antum adlaltum ibadi?" Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku? Seluruhnya kata ibad atau hamba Allah pada hari kiamat akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan limanil mulkul yaum, disitulah kita nyatakan lillahil wahidul qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? kepunyaan Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, di sini kami didampingin Ustaz kami Ustaz Fadzrul Haq dengan Ustaz Zainal Arifin. Kami silakan Ustaz. Iya, ini ayat ini memang sangat bagus. Artinya bagus, orang sudah berbuat dusta tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Rasulnya, tapi begitu pun Nabi Isa tidak mau kaumnya itu terbawa dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat 118 ini. Artinya ya Allah, sesungguhnya kalau engkau beri azab, sesungguhnya makan mereka hamba-hamba engkau ya Allah. Nah begitu. Artinya kata-kata ini Nabi Isa sangat menginginkan rahmat Allah itu lebih banyak turun daripada azab yang ingin diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu sisi inilah yang mestinya kita lihat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang juga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, banyak orang melihat sisi buruknya saja, iya, sisi baiknya tidak dilihat. Tidak dilihat. Nah, bagaimana itu Sa'rifin yang begitu itu? Iya, jadi benar sekali ayat 118 ini mengisyaratkan kepada kita bahwa walaupun dia sudah melakukan kesalahan yang banyak, toh dia juga manusia. Manusia itu pasti ada baiknya, ada buruknya. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi di sini disebutkan, menarik kata Ustaz Fajrul, udahnya salah menduakan Tuhan, tetapi Nabi Isa bukanlah makhluk pendendam. Masyaallah. Dia adalah sosok manusia yang menyebarkan rasa kasih. Dia berkata wa in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ini sering dibaca Ustaz Fajrul, yeah. Kalau ada orang yang meninggal di kuburan dibaca lah ini. Yeah. Ya Allah, kalau misalnya mau disiksa lah kawan yang masuk kuburan ini, yeah, ya Allah. Hambamu juga lah ini dia ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaulah diampunkan, itulah mudah-mudahan diampunkanlah dia. Yeah. Jadi apapun ceritanya, kalau banyak salah, banyaklah salah kita. Tetapi walaupun demikian, yang jenazah yang di hadapan kita ini ada juga lah sisi baiknya. Maka tidak ada alasan untuk tidak menyolatkan jenazah kalau dia statusnya muslim. Kan begitu. Karena apa? Ada sisi baik, ada sisi buruk. Tapi ada apa Ustaz Hanafi, saya mau bertanya ini. Pernah pada masa Rasulullah katanya yang meninggal itu karena banyak hutang, ya Rasulullah tak mau menyolatkannya. Macam mana itu kira-kira bunyinya seperti itu, ceritanya seperti itu, San Hanafi? Ya, boleh jadi juga nanti kalau dikabulkan doanya masuk surga, sementara dia banyak-banyak utangnya. Iya. Jadi kalau sampai dibayarkan hutangnya. Iya. Kalau saya melihat begini, iya, di awalnya memang Nabi tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Betul. Supaya menjadi pembelajaran bagi semua bahwa hutang itu layamut. Hutang itu tidak pernah mati. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berhutang, nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban dari hutang itu. Tetapi karena kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, terakhir Nabi lah yang menghandle semua hutang orang-orang umat Islam yang meninggal pada saat itu. Ah, ini bukti kasih. Sebagaimana pada ayat 118 dari surah Al-Ma'idah ini, membuat Nabi Muhammad menangis senangis-nangisnya, sehingga Allah mengutus Nabi Jibril, malaikat Jibril, wahai Jibril, coba lihat kenapa kekasihku itu nangis. Bukan Allah tidak mengetahui. Maka dibilanglah gara-gara ayat ini Nabi Muhammad nangis. Kenapa? Maka turunlah ayat, Nabi Muhammad belum juga rela. Terakhir turunlah suatu ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarodo. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu dan kamu menjadi hamba yang rela. Artinya apa? Nabi Isa aja masih dibela umatnya. Maka katanya, aku lebih layak membela umatku. Jadi apa yang diberikan Allah dan sehingga Nabi Muhammad itu rela, bukan untuk kepentingan pribadi Nabi, tidak. Aku ingin wahai Jibril, tidak ada satu dari umatku yang masuk ke api neraka. Itulah firman asbabun nuzul dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarodo. Ali bin Abi Thalib berkomentar, ini adalah ayat yang paling membahagiakan kalau bisa dijadikan hari raya, karena ayat inilah kita berhari raya. Karena apa? Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih dari selamatnya umat Nabi Muhammad dari siksa api neraka. Karena ayat ini juga ketika Allah berfirman wala saufa, lam itu kan lamu taukid, menekankan. Saufa itu akan Allah berikan langsung. Ketika Allah berikan, kesenangan kita itu begitu hebatnya. Artinya fatardo. Fa itu fa usababiyah, menyebabkan menyebabkan sababiyah, artinya menyebabkan hati kita itu begitu tenang, tak terungkapkan, karena Allah yang memberikan. Iya, maka wajarlah kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya dia kepada kita, wajarlah kalau kita balas dalam pemperingatan itu. Bukan berarti setahun sekali kita ingat Nabi. Ini adalah momen untuk setiap saat, setiap detik kita memperingati orang yang berjuang demi nama kita. Maka dalam sholat yang ada cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Karena layak sosok Nabi ini untuk diagungkan. Karena apa? Bukan kita menuhankan Nabi Muhammad, tetapi karena cintanya dia kepada kita, kita pun mewujudkan salawat kepada dia. Masa orang sayang kepada kita, kita memberikan hal yang tak bagus, kan tak pantas namanya. Nah, gitu. Seharusnya kalau orang diberikan yang bagus, malah kita balas yang lebih bagus lagi. Mestinya begitu. Jangan membelot dari orang yang telah memberikan. Yang penting jangan lupa dengan pemberian orang, kan begitu. Betul. Alhamdulillah. Iya. Baik Ustaz Hanafi, ada tambahan mungkin dalam ayat 118? Saat 118 ini ya, kita melihat Nabi Isa ini orang yang berhati suci, lembut, dan tetap menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ibad itu adalah merupakan kelembutan jiwa. Mereka juga hamba-Mu. Ya, jika Engkau ampuni, Engkau Maha Agung dan Maha Bijaksana. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Nabi Isa ini sangat sayang kepada manusia. Dia tidak rela manusia tersiksa hanya karena fitnah tentang ketuhanannya. Jadi sebenarnya kita harus mengaca juga kepada ayat yang lalu. Jadi aku telah mengatakan sembahlah Allah, karena dialah berhak untuk menjadikan tempat penyembahan. Nah, jika diazab juga, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengatakan ibaduk. Iya, benar. Mereka adalah hambamu. Jadi Nabi Isa juga sayang kepada umatnya, tapi apa yang mau dibuatnya? Salah ya. Iya. Apa mau dibuatnya? Dia pun tidak kuasa untuk menahan orang untuk yang menjadikannya sebagai sekutu Tuhan. Sedangkan dia sudah tidak ada di dunia ini lagi yang bisa kita cerna ucapannya, kita ini kan. Kecuali sebagaimana kata Rasulullah, dia akan turun pada menjelang hari kiamat. Jadi inilah yang bisa mungkin kita ambil beberapa titik-titik kesimpulan, Ustaz. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah. Sebenarnya paparan ini sangat luas sekali. Kalau kita lihat di sisi yang lain, Ustaz. Ini Ustaz bahwasannya orang yang membelot dari ajaran Nabi Isa ini masih lagi diberikan peluang, kan gitu. In tu'adzibhum. Ya Allah, kalaulah hambamu ini buat salah, sesungguhnya mereka juga hambamu, ya Allah. Dalam artian, jauhilah, ampunilah mereka ini, ya Allah. Coba Ustaz, ada gak kalaulah kita lihat dari ini, jadi kalau orang yang sudah menduakan Tuhan, Ustaz, berapa durasinya, Ustaz? Berapa kali ini, Ustaz, fajrul, kan begitu, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Udah buat salah, masuk Islam, kemudian keluar lagi dari Islam, masuk Islam. Berapa kali? Dua kali, Ustaz, ya. Artinya hanya boleh sekali kekafiran. Dia jika dia Muslim, dia sudah kafir. Kafir Islam lagi. Islam ini terakhir untuk dia. Terakhir itu, ya. Iya. Kenapa? Karena sudah tahu dia bagaimana zulumatul kufur. Masya Allah. Bagaimana siksa atau capeknya atau sulitnya kekafiran itu. atau gelapnya kekafiran itu. Kalau tak jelas. Kalau saya melihat innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra. Jadi sebenarnya ada kata-kata izdadu kufra. Bertambah kekafiran. Yang beriman kufur, beriman bertambah kekufuran. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tetap bersifat al-ghafur, Maha Pemaaf. Dan sifat Maha Pengampun dan Pemaaf ini tetap dibukanya. Cuman orang yang mempermainkan agama itu pasti akhirnya akan izdadu kufro. Kalau misalnya dia beriman, silahkan. Karena permasalahan iman dan kufur ini diterima atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, jangan sampai penjaga pintu lebih kejam dari tuan rumahnya. Betul. Nah, karena apa? Karena pintu taubat itu bukan kita yang miliki. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghalang-halangi orang untuk bertaubat. Kita adalah penjaga pintu, tapi sebenarnya yang punya pintu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu hal yang mungkin Ustaz Hanafi takutkan dan Ustaz Safir takutkan, jangan mempermainkan taubat. Betul. Karena nanti Anda akan menjadi hamba Allah yang telah disebutkannya izdadu kufro. Tambah lagi kekafiran. Ketika kita mempermainkan wa makar Allah, wallahu khairul makir. Kita membuat makar dan Allah membuat makar, tetapi ketahuilah bahwa makar dan tipu daya Allah itu adalah paling baik. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kajian kita singkat dalam surah Al-Maidah ayat 118 ini moga berguna bagi kita. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Saya pribadi Muhammad Syafiar dan pingin Ustaz Zainal, Ustaz Fazrul Haq dengan Ustaz Hanafi mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.